Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang berbahagia, sebagai bagian dari ahlu sunnah, salafiyin, kita tidak hanya berpikir bahwa ternyata jumlahnya sedikit, karena sadar bahwa jumlahnya sedikit, karena memang sunnatullah demikian. Yang betul-betul mencari dan ingin melaksanakan kebenaran atau kebaikan itu, kapanpun, dimanapun, prosentasenya pasti lebih sedikit, jumlahnya kecil dari dulu. Sejak zaman para nabi demikian. Nah, ketika kita menyadari bahwa jumlah itu sangat sedikit, yang perlu dilakukan bukan hanya satu langkah, memotivasi, kemudian saling memberi semangat, lalu tidak hanya sebatas mengkaji ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang menjelaskan bahwa mengikut kebenaran itu sedikit supaya semangat gitu. Itu cukup baik, alhamdulillah. Yang kita lakukan selama ini pun demikian. Nasihat itu yang selalu kita ingat. Karena jumlah kita sedikit, enggak ada masalah. Jangankan kita. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 3. Ada pula nabi yang lain dibangkitkan pada hari kiamat, pengikutnya hanya ada 1. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Hari kiamat nanti ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Yang tidak punya pengikut sama sekali. Atau kita tidak hanya membahas dan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa Islam itu dulu pertama kali statusnya terasing, yang mengenal hanya sedikit, yang berislam kemudian dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban kama badaa, dan pada akhirnya nanti Islam pun akan demikian adanya, kembali dianggap aneh, asing oleh kaum muslimin sendiri. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, fatuba lil ghuraba, beruntung dan berbahagialah mereka yang terasing. Tidak sebatas itu sebenarnya. Saya ulangi kembali, ketika kita menyadari bahwa jumlah Ahlus Sunnah secara hitung-hitungan dan angka, Ahlul Haq yang betul-betul mencari kebenaran itu mana, setelah dapat dipegang, tidak sekedar sadar, oh iya angkanya memang kecil, maka ayo sabar, saling menyabar-nyabarkan, ya memang demikian, pengikut para nabi dan rasul pun sedikit jumlahnya. Nah, tidak sebatas itu, tapi ada langkah lain. Jazakallah khairan. Ada langkah lain yang mungkin sering terluput, barangkali jarang kita perhatikan, bahwa meskipun sedikit secara angka dan jumlah, persentasenya minim, nah, sebagai ahlu sunnah harus mampu mewujudkan hidup yang rukun, tenang, dan damai. Itu yang kadang-kadang terlewatkan dari kita. Ya. Selama ini kita hanya berpikir, ya memang begitu sih, jumlahnya sedikit, pengikut para nabi ya sedikit, bahkan ada yang gak punya pengikut, kan ya. Tapi kita lupa untuk melanjutkan penjelasan, ya karena kita sedikit, mestinya kan harus lebih kuat. Ya. Karena kita sedikit, harusnya lebih solid. Karena kita sedikit, maka kesempatan untuk mengamalkan arahan-arahan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tentang hidup saling bersaudara itu jauh terbuka dan lebih memungkinkan. Kenapa? Ya karena kita sedikit. Sehingga yang sangat menyedihkan itu apabila setelah menyadari jumlahnya sedikit, tapi kok tidak solid. Sudah sedikit, tapi problem-problem yang sifatnya sepele dan ringan itu kenapa tumbuh subur? Ini yang sangat menyedihkan sekali. Apalagi ikhwati fillah rahimakumullah, ahlu sunnah itu menjadi pusat perhatian, di mana-mana selalu jadi sorotan. Apapun yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu akan selalu dinilai oleh orang. Maka alangkah menyedihkan ketika ahlu sunnah dinilai, sesama mereka sendiri aja kayak gitu, ribut. Sangat menyedihkan sekali ketika kemudian dinilai, percuma rajin ngaji. Tapi ternyata masalah di antara mereka sifatnya pribadi, sampai mencuat seperti itu. Yang lebih menyedihkan dari itu adalah ketika saudara kita yang pada awalnya tertarik untuk belajar agama, mulanya simpati karena masya Allah dakwahnya mengajak kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mulanya senang karena memperoleh penjelasan bahwa dakwah ahli sunnah itu dakwah yang ilmiah. Tidak boleh orang sembarang berbicara. Tidak bisa seseorang itu asal berpendapat. Masing-masing dituntut buktikan dalilnya. Apa dasar hukum Anda mengucapkan ini, Anda berbuat seperti ini. Tertarik dia, masya Allah ilmiah banget nih. Ya. Patokannya bukan pada tokoh, figur, orang, bukan. Tapi dalil. Seneng. Iya kan? yang sangat menyedihkan ketika ada orang semacam ini, kemudian akhirnya memantapkan diri, udahlah aku ikut ngaji sama mereka. Kajiannya luar biasa, mengajak kepada Quran dan Sunnah, sifatnya ilmiah, ya, tidak terikat dengan figur orang tertentu, tapi yang paling dikedepankan adalah dalil. Senang dan tertarik, kenapa? Karena dia bisa membaca dan menilai bahwa dakwah Ahli Sunnah tidak ada tendensi keduniaan sama sekali. Tidak ada tendensi jabatan, kedudukan seperti yang sekarang ini banyak diperebutkan oleh orang. Tidak ada tendensi harta, banyak yang udah kerja kemudian keluar dari pekerjaannya. Tidak ada tendensi keduniaan. Ini nih, bagus nih. Iya kan, bagus. Tapi kita masuk, mulai mengenal sedikit demi sedikit, akhirnya apa? Kecewa. Namanya aja manusia, bisa saja kecewa kan. Dia kecewa, kok gini sih dalamnya. Hanya karena masalah yang sepele, kemudian ribut ini, bertengkar sama yang ini, yang sana gak mau lagi berbicara sama yang sini. Ketika ditanya, karena baru dengan lugunya nanya, ada apa sih mas? Masalahnya kenapa gak ngomong sama dia itu? Ini. Oh, urusannya sepele. Tersinggung dengan sebuah ucapan yang pernah dilontarkan. Ini akhirnya kecewa. Ikhwati billah rahimakumullah. Fakta-fakta yang seperti itu sangat menyedihkan sekali. Mestinya Ahli Sunnah itu menjadi teladan. Ahli Sunnah itu harusnya ya, menjadi contoh dan pegangan untuk kaum muslimin. Dalam hal apapun, dalam bidang akidah, muamalah, ibadah, akhlak, perilaku, bahkan aktivitas keduniaan, mestinya Ahlus Sunnah itu jadi patokan. Oh, sing bener gini. Oh, seharusnya demikian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat untuk kita. Karena judulnya tausiah subuh. Gak dikasih judul, bingung juga kita mau ngomong apa. Tapi saya ingin sekali pada kesempatan berbahagia ini untuk sama-sama evaluasi dan introspeksi diri. Ya. Evaluasi dan introspeksi diri bahwa dalam kehidupan nyata yang selama ini kita jalani, ya kan? Selama yang kita jalani masih belum seutuhnya kita memperhatikan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan hanya kadang, tapi seringkali ya, muncul dari kita ya, sesuatu yang sebenarnya sudah harusnya ditinggalkan, udah enggak zamannya, udah enggak levelnya lagi kita di situ. Kenapa? Urusan-urusan sepele. Ya, urusan-urusan sepele. Barakallahu fiikum. Dan ini bukan cuma di dalam internal kita, tapi nanti akhirnya dipraktekkan di semua aktivitas hidup. Kebahagiaan hidup itu sangat mahal sekali. Kebahagiaan hidup itu mahal sekali, gak bisa dinilai. Jangan sampai kita merusak sendiri. Siapa yang merusak? Bukan orang lain, yang merusak kita sendiri. Ketenangan hidup itu sangat mahal. Jangan sampai ketenangan itu kemudian kita rusak. Ya. Yang merusak siapa? Kita sendiri. Karena salah dalam mengambil sikap. Contoh ini kan sekarang awal musim hujan. Awal musim hujan. Ya. Kita misalkan jalan di apa? Jalan kaki. Orang naik motor atau mobil, kecepatan lumayan tinggi, ya kan? Di situ ada genangan air. Dia libas saja genangan air. Apa yang terjadi? Air yang mengendang tadi kan kemudian nyiprat kemana-mana. Di antara cipratan itu nempel di pakaian kita. Padahal pakaian baru dipakai ini habis sholat Jumat, ya kan? Itu kan masalah sepele. Oh, kita hidup udah bahagia, udah tenang. Jangan dirusak dengan marah kan itu. Woi! Kan gitu. Apalagi sampai misuh misalkan. Atau karena mumpung masih bisa dikejar ono kerikil set diambil. Woi! Kan gitu. Ya. Masalah kecil sepele. Kena cipra, ya udah. Pulang cuci selesai. Yang cuci juga bukan kita. Iya kan? Ya kan Pak Indro ya? Yang nyuci permaisuri kita di rumah. Nah, kenapa kita rusak? Itu kan masalah sepele, ya kan? Paham nggak maksudnya ini? Masalah sepele, seret. Nah, gitu. Naik motor boncengan sama istri, istri kita hijabnya syar'i, alhamdulillah. Ya kan? Di perempatan sambil nunggu warnanya berubah ke hijau karena masih merah, ya kan? Kita dengar nih, teroris kok ya. Alah, cuma ucapan orang. Buat apa dipikir dalam-dalam, ya kan? Ada yang emosi kemudian terbalik, sing ngomong apa? Siapa yang merusak ketenangan hidup kita? Ya kita sendiri. Buat apa dirusak? Udah diomongin orang selesai. Alhamdulillah. Ya kan? Yang istri juga jangan ngompor-ngompori, mas. Jadi pendekar, mas. Iya. Aku tersinggung ya, mas. Sikat dong. Akhirnya terbakar juga emosinya, ya kan? Turun, tenang deh. Pendekar tenang. Sopo mau saya ngomong? Masalah sepele, itu sepele banget, sangat sepele sekali. Iya kan? Ribut sama tukang parkir. Iya kan? Ribut dengan tukang parkir. Di situ udah tertulis motor 2.000, mobil 3.000 kan gitu. Kita naik mobil nih Pak Bendi, ya kan. Kita ngasih 5.000. Dintenteni radi susui. Maksudnya cuma urusan 2.000 kita ribut sama tukang parkir, gak level kan. Yang saya katakan tadi itu sudah mestinya kita tinggalin, udah. Terus ngaji suwe kok urusan 2.000 ribut. Masyaallah. Karena saya pernah menyaksikan yang seperti itu, masyaallah. Sampai bilang udah diikhlaskan aja, kenapa sih? Mungkin dia lupa, ya kan? Kita ngasih 5.000, tapi kan dia ngambil sambil pratrit-pratrit, ya kan? Kita ngenteni 2.000, masalah ribut. Mas Jore 2.000, susu endi? Insyaallah. Itu udah gak level lagi seorang salafi. Ya kan? Sakit hati, tersinggung, sampai dipikir jeruk, mergo 2.000. Masyaallah. Nggak level, betul nggak level. Naik motor ini urusannya di luar rumah paling sering, ya kan? Ya dalam rumah banyak juga sih. Naik motor, ya kan? Kita udah ngesin kanan nih, mau ngambil kanan, udah posisi udah di garis lurus putih itu, wong kita udah lihat spion kanan, spion kiri, depan juga aman, ya kan? Udah kayak gini, ternyata kita turunkan kecepatan kan, turun. Ternyata dari arah yang berlawanan, ya kan? Orang naik motor juga, kecepatan tinggi, kita bingung. Ya kan? Masya Allah. Mungkin ya karena banyak pikiran terus diludahin orang. Cuh! Banyak nggak kejadian seperti itu? Saya pernah juga menyaksikan seperti itu, meludahin orang. Cuh! Ambil malamnya, masya Allah. Iya, kalau yang diludahin kemudian bablas, kalau balik itu yang saya sebut barakallahu fikum, itu hal-hal sepele yang mestinya tidak perlu kita jadikan alasan untuk kemudian merusak ketenangan dan kebahagiaan hidup kita sendiri. Enggak usahlah. Itu terlalu hina, terlalu rendah untuk kemudian kita jadikan alasan apa? Merusak kebahagiaan kita sendiri. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu pernah, karena beliau seorang pemimpin yang baik, berkeliling ada beberapa sahabat ikut mengiringi keliling kota Madinah dari satu kampung ke kampung yang lain. Ya. Mereka yang bertani, bersawah, berladang, mereka yang sakit dijenguk, itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sampai kemudian melewati sebuah pasar. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis sahih di dalam as-sahih. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam melihat ada bangkai masih baru anak kambing cempe. Ya kan? Udah mati. Kemudian kedua telinganya cacat, disebutkan di situ kecil. Artinya enggak punya telinga lah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berhenti di situ. Para sahabat ya otomatis ikut berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tanya kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan isyarat ke bangkai tadi. Ada enggak yang mau membeli anak kambing yang udah mati ini satu dirham aja? Nek bahasane wong Semarang 10.000 wae gelem murah. Gitu. Kambing udah mati diregani 10.000, ya kan. Gelem murah 10.000. Kenapa? Saking murahnya. Ada enggak yang mau nih? Satu dirham aja lo 10.000 lo. Murah. Kata para sahabat, siapa yang mau Rasulullah, buat apa bangkai kok? Ya udah. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ada enggak yang mau gratisan ini? Rasa bayar. Gratis, mau enggak? Kata para sahabat Rasulullah, kalaupun masih hidup, belum tentu ada orang yang mau membeli, karena cacat. Nah, ini udah mati, udah jadi bangkai, siapa yang mau? Ini metode Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk memahamkan satu materi. Ya. Pas masuk udah ini. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan tentunya kita pun demikian insyaallah, bisa memberikan penilaian untuk anak kambing yang sudah mati cacat lagi. Ternyata enggak punya harga sama sekali. Di harga semurah apapun ya enggak patut. Karena apa? Enggak bisa dimanfaatkan. Bahkan lebih layak dikatakan apa? Sampah, ya kan? Karena pasti bau, harus kita buang atau mungkin kita kubur, malah nambah beban. Malah nambah beban. Kita udah sepakat seperti itu. Tidak punya harga sama sekali. Pada saat itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengatakan, wallahi laddunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan, demi Allah, dunia ini isi dan semua kehidupannya lebih hina lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan hinanya bangkai ini menurut kalian. Kalau kita menilai bangkai itu tidak punya harga apa-apa, sama sekali tidak bernilai kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala memandang dunia dan seisinya pun lebih tidak berharga lagi. Nah kalau sudah seperti itu yang difahamkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita, untuk umatnya, maka kita sekarang sudah tidak punya alasan lagi. Kita tidak punya alasan lagi untuk kemudian ribut-ribut, ya kan? Bertengkar, berselisih, yang ternyata ditarik-tarik, ujung-ujungnya dunia. Ribut karena pembagian warisan, masya Allah. Kakak beradik itu masing-masing buat tembok tinggi. Ya walaupun akhirnya sudah dimediasi, tapi ujung-ujungnya begitu. Sampai hampir meninggal dunia, enggak mau ngomong. Kakak beradik, kakak kandung. Hanya karena dulu ribut, iki sing berhak sing ning pinggir dalan sapa? mangku dalan itu. Yang kakak bilang aku, saya adik bilang saya, karena saya yang merawat bapak. Loh, saya yang sulung. Itu pesan dari bapak. Tapi mas kapan membiayai bapak? Yang merawat bapak ribut. Masing-masing merasa berhak. Mediasi turun, ya entah apapun apa namanya hasilnya. Yang jelas sudah ribut. Nah, batas tanah sudah dibuat. Yang satu bangun tembok tinggi, yang satu juga nggak mau kalah, buat tembok juga sama. Padahal fungsinya apa tembok itu? Supaya nggak ketemu. Dan itu. Yang satu udah pintu rumahnya menghadap ke selatan, yang ini milih menghadapnya ke utara, pilih buat jalan baru. Bendera ketemu. Masya Allah. Kakak beradik itu. Kandung loh. Hidup bertetangga juga sama seperti itu. Hidup bertetangga juga sama. Urusannya sepele. Itu kan urusan dunia. Nah, kalau dunia seisinya itu lebih rendah dibandingkan bangkai kambing tadi. Nah, kalau cuma urusan tanah, apa tidak lebih rendah lagi? Urusan tanah itu seperberapanya dunia seisinya. Seperberapa dunia seisinya. Enggak bisa dinilai. Hidup bertetangga juga seperti itu. Hidup bertetangga. Rumahnya mepet. Karena pemukimannya padat. Punya profesi berbeda. Yang satu, profesinya ke arah bisnis makanan. Buat roti donat. Ada gak yang buat roti donat di sini? Kalau ada kita ganti contoh yang lain. Benar-benar tersinggung loh maksudnya. Ada gak Pak Yanto? Yang hadir sekarang loh. Siapa? Yang punya profesi buat roti donat. Tahu enggak? Ada mungkin, mungkin. Ada enggak? Ngacung. Oh, ya sudah kita ganti contohnya. Jangan roti donat, nanti tersinggung. Atau enggak apa-apa, Mas? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kan. Buat roti donat, iya kan. Pasti bangun malam kan, Mas? Iya. Buat adonan kan, ngolah dan segala macam. Saya gambarkan tadi, ini contoh ya. Contoh aja. Rumahnya dempet. Tetangga kita profesinya buat donat. Gak apa-apa mas, buat donat. Mau gak mau kalau malam kan pasti berisik. Iya, suara apa namanya, mixer. Mixer, ludak-ludak, semacam-macam. Ini rumah dempet nih. Sementara yang satu tetangganya buruh. Buruh bangunan. Malam pengennya tidur. Masya Allah. Kira-kira kalau gak ngerti agama konflik ya ini. Ya konflik. Mas. Mbok nek bengi-bengi aja mrebekin tanggane. Lah aku gawe donat deh. Buat donat deh. Kalau urusan seperti itu kemudian akhirnya membuat hidup bertetangga itu tidak apa namanya, tidak harmonis. Sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan sekali. Sudah. Terus gimana? Ya cari solusi yang terbaik. Yang penjual donat, ya kalau buat pas mixer segala macam, ya kan. Mungkin posisinya bukan pas di samping tembok rumah tetangganya. Mixernya di ruang tamu, misal. Bukan di dapur, karena dapur kita sama dapur tetangga jejer. Ya udah mixernya di ruang tamu. Yang buruh tadi, ya kalau tidur tutupin pakai ini nih. Apa namanya? Busa. Kalau kita di pesawat itu kan kadang-kadang dikasih itu ya kan, penutup telinga. Wes. Ya masing-masing cari apa solusi supaya konflik itu bisa dihindarkan. Ya, konflik itu dihindarkan. Bertengkar pada satu liting. Iya kan, satu angkatan nih Pak Effendi ini. Satu liting, kenapa? Karena urusan jabatan. Loh, dia kok cepat sekali jabatannya naik. Aku lebih berprestasi dari dia, kok gini-begini aja. Ribut. Ini urusan kursi sekarang, rebutan kursi ini. Iya kan? Padahal kursi yang diperebutkan jumlahnya sedikit. Yang memperebutkan banyak sekali. Ya. Padahal tinggal pesan Pak Yanto aja dapat kursi nanti. Mebel maksudnya, iya kan? Rebutan kursi. Masya Allah. Sampai saling memfitnah, saling menjatuhkan. Berita bohong, disengaja lagi berita bohong itu dibuat. Tidak usah antar partai, dalam satu partai saja. Payungnya sama, rumahnya sama, karena satu partai. Persaingannya antara nomor urut 1 dengan nomor urut 3, nomor urut 2 dengan nomor urut 7, ribut sendiri. Insyaallah. Nah, ahlu sunnah, ikhwati fillah rahimakumullah, ahlu sunnah salafiyin harus jauh dari hal-hal seperti tadi. Saya ulangi kembali, ahlu sunnah harus jauh dari hal-hal seperti tadi. Untuk dikatakan tidak boleh sama sekali gak mungkin, karena kita manusia biasa, selalu salah dan selalu lupa. Tapi kita berusaha jauh dari hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita kirim WA, udah ada centang dua biru, tandanya dibaca, sehari dua hari gak dijawab-jawab, wes ngopo tuh, gak dijawab-jawab. Itu ahlu sunnah gak level seperti itu. Ya. Janji rapat bersama, ada satu yang gak datang, dua mungkin, atau tiga dibahas, gak datang kenapa, mesti nyene. Gak tahu, cuma mengira-kira, hanya menduga-duga, prasangka. Ahlu sunnah gak level seperti itu, harusnya ditinggalin. Ya. Janjian kerja bakti, gotong royong bareng-bareng, ya sesok ahad jam itu misalnya setengah walu rungunan yang teko, jam 8 lagi wong loro, jam 9 lagi wong 10 kan itu. Pas mau bubar baru ada yang mau datang. Ya jangan sampai urusan seperti itu terus diangkat ribut. Ahlu sunnah gak level yang seperti itu, gak level. Kenapa? Karena kita selalu diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, yang memerintahkan untuk bersaudara, berukhuwah. Ya kan? Su'udzon, prasangka-prasangka buruk harus diminimalkan. Bahkan bila perlu, hilang sama sekali. Tidak berbekas. Ya kan? Urusan persaingan bisnis, ahlu sunnah mestinya udah gak level lagi. Walaupun itu muncul, tepis. Muncul lagi, buang. Muncul lagi, angkat. Karena setan gak akan menyerah. Persaingan bisnis, sama-sama buka warung makan, sama-sama jualan jamu, sama-sama jualan bumbu, sama-sama macam-macam persaingan, saling menjatuhkan sampai harga pun diturunkan drastis sekali, rugi pun mau, yang penting dapat apa? Dapat bonus. Dihitung-hitung bonusnya itu ya untung juga, walaupun harga jualnya udah di bawah harga terendah yang sudah disepakati, dia enggak peduli. Yang seperti itu sudah harusnya diminimalkan. Kalau bisa ditinggalkan. Terlalu mahal kebahagiaan kita untuk kemudian dirusak dengan hal-hal sepele tadi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah gamblang sekali loh, jelas sekali loh menjelaskan. Menjelaskan itu bahwa dunia itu ternyata sangat tidak berharga sekali. Nah, Nabi mengatakan dalam kesempatan yang lain, seandainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berharga dari sayap janah ba'udhah, sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan memberi minum orang kafir. Tapi ternyata dibandingkan sayap, satu sayap seekor nyamuk, dibandingkan satu sayap seekor nyamuk, lebih mahal sayap tersebut dibandingkan dunia dan seisinya. Maka Allah tetap memberi kenikmatan duniawiyah kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena dunia ini bagi Allah tidak berharga sama sekali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengatakan dalam hadis Al-Mustawrid bin Syaddad riwayat Muslim, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, mad dunya illa kayaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dunia ini beserta isinya, kalau ingin diperumpamakan, tidak lebih dari seseorang yang mencelupkan satu jarinya ke dalam lautan, lalu dia angkat. Coba lihat kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang tersisa ini mau jatuh. Dunia seisinya cuma segitu, padahal akhirat seluas lautan. Itu dunia seisinya, apalagi cuma bagian-bagian kecil dari dunia ini, lebih tidak berharga lagi. Itu kan sering sekali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Sangat rendah, sangat kecil. Intinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, upayakanlah ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu yang telah diperoleh selama ini, diwujudkan secara nyata, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harapan yang kita ingin capai, ahlu sunnah itu bisa menjadi teladan, contoh. Kehidupan di luar sana adalah kehidupan yang tidak bahagia. Kehidupan mereka yang tenggelam dalam arus dunia adalah kehidupan yang penuh dengan kegalauan, kering gersang. Banyak dari mereka yang masih terus ingin mencari pusat ketenangan, sumber kedamaian. Mereka mencari, cari. Saudara-saudara kita, mereka yang sudah mencapai popularitas tertinggi tetap saja merasa kering. Mereka merasakan masih ada satu hal yang belum tercapai, padahal popularitasnya tertinggi. Entah dia pejabat, entah dia artis dan yang semisalnya, orang terkenal. Secara kekayaan udahlah, yang bingung bukan dia yang untuk menghitung, orang lain yang bingung. Duitnya piro to? Sugih piro? Dia sendiri udah enggak peduli, saking sugihnya. Punya rumah aja lupa kalau punya rumah di situ. Pak, punya rumah di sini loh. Pak, iya sih. Iya, rumahnya sampean. Oh, punya rumah tuh saya di sini. Saking sugih. Saya pernah ketemu orang seperti ini satu. Kan gitu. Mau pindah ke satu tempat, cari-cari rumah, diingatkan sama karyawannya. Pak, Bapak itu punya rumah di situ loh, di perumahan itu. Masa sih? Iya. Oh, iya ya. Punya rumah di situ, Jan. Orang nyak loh itu. Bukan nyak kita loh, tapi nyata loh itu, ya kan. Kene ngule omah angel kono lali, ya kan. Tapi itu saya gambarkan sampai seperti itu. Tetap saja kering, dia gersang dia. Punya jabatan tinggi, dihormati. Kemanapun dia pergi disambut, dimuliakan. Anak buahnya banyak sekali. Udah. Tapi dalam sendirinya, ya kan? Dalam sendirinya, di ruang kantornya, bingung dia. Oh. Dia enggak bisa merasakan nikmat dan lezatnya hidup dia. Kan ini. Di depan anak buahnya, wah keren, wah ini. Kalau udah masuk kantor, panggil apa anggotanya yang tim yang kedokteran itu. Ini piye, Dik? Kan itu. Ini jantung saya gimana, Dik? Anu mohon izin komandan gini. Khawatir ya, enggak merasa bahagia. Kalau udah keluar dari ruangan, masuk dalam ruangan, petugas kedokteran yang dipanggil. Ini gimana, Dek? Mohon izin komandan, ini harus periksa. Kok gitu ya, Dek? Aduh, gimana ya? Panggil ibu. Ya, ini. Ya, saya undang. Udah, gak tenang dia. Yang katanya hebat secara fisik, ya kan? Mendalami sekian banyak jenis ilmu bela diri, ya kan? Ustop, kayak hebat di mana-mana. Semua orang merunduk, tunduk, takut. Kenapa, Us? Kita pendekar, para pendekar. Bukan cuma pendekar, pendekarnya para pendekar. Tapi ternyata begitu. Tetap saja dia merasa ada yang kosong dalam hidupnya. Nah, orang yang mereka para pelaku maksiat, saudara-saudara kita ya. Saudara-saudara kita yang maksiat, entah itu premanisme, ya kan? Entah itu apa narkoba, minuman keras, judi, pergaulan bebas. Jangan dipikir mereka itu hidupnya senang hura-hura, ya kan? Jangan dibayangkan mereka itu tertawa itu betul-betul tulus tertawa. Itu tertawa sambil menangis itu. Ketoke hura-hura kan gitu ya. Senang-senang wah sorak-sorak di atas panggung ya kan. Itu menangis mereka itu. Nah, banyak dari mereka yang berusaha mencari ketenangan, kebahagiaan. Harapannya Ahlussunnah. Ahlussunnah itu bisa apa, menjadi tujuan mereka. Ketika ada di antara mereka mengenal komunitas Ahlussunnah, kenal dengan salah satu dari komunitas Ahlussunnah, dia perhatikan, kok Masya Allah, hidupnya senang, hidupnya bahagia. Sing rono sana guyon, yang sini ketawa. Kan itu. Ketua era tahu kerja ming bangun omah terus ya kan. Kapan kerjanya? Tapi yo mana terus gitu. Ya. Bahasanya mereka loh Mas Gey. Maksudnya mana terus itu? Apa ya? Anaknya oke kan itu. Jadi kerja opo kan itu. Terus apa? Itu kan hal-hal yang menarik. Kan hal-hal menarik. Ketika masuk Masya Allah, wah, senang dia. Berapa banyak orang yang kemudian mengenal dakwah Ahlussunnah, dakwah salaf dengan apa? Daya tarik yang satu ini. Satu kenal, lalu diajak teman-temannya ngaji ning kono kowe, guyub wonge, rukun. Kayak pangkate kapten gitu. Kan atape. Tapi jadi tukang parkir neneng Salafi. Iya Pak Bendi. Iya kan. Itu AKBP, itu letkol. Levelnya udah Kapolres. Iya kan. Ikut nyapu masjid. Apa tumon kan gak ada kan. Iya ya. Nantinya. Itu punya toko bangunan sana sini. Ya tetap bawa nampan. Ayo makan. Kan gitu. Itu ustadznya, Masya Allah. Nek sampean gak lama tinggal di situ, gak ngiro iku ustadznya iku. Lha kenapa? Aduh. Kan itu. Apa ya? Ya bukan karena bajunya yang letek bukan ya. Maksudnya ya ikut bergabung, berbaur sama yang lain, ya kan? Itu kalau di kantor jadi pimpinan, di sana jadi dosen, yang ini apa namanya kepala desa, yang sana di dinas ini dinas, tapi kalau udah di tempat taling rano beda nih mas, mana? Yo ngobrol karo aku padahal aku emang buruh, kan? Aku yo emang sopir, kan? Tapi mas, aku guyub seneng banget mas. Nek ono sing loro, ada yang sakit dijenguk, ada yang susah dibantu, kita lama nggak ada dicari, ditelepon neng Dimas, dikaruhke. Tahu dikaruhnya enggak? Hah? Dikabarkan. Maksudnya dicari kan itu ya. Kalau kita lama enggak kelihatan dikaruhke. Iya kan? Istri kita sakit yo dijenguk bareng-bareng sama istri-istri yang lain. Iya kan? Wes pokoknya tentrem ning kono, Mas. Kan itu. Akhirnya mau nih ngajak ngaji. Hooy, hooy. Tapi coba sebaliknya. Aduh. Baru pertama ikut ngaji, ya kan Mas Taufik? Baru nggak pertama ngaji nih, ada undangan, daurah, pamfletnya untuk umum, sopo yang nulis untuk umum, panitia, iya kan? Yang nulis untuk umum siapa? Panitia, pamflet itu untuk umum, gratis, iya kan? Untuk umum, ketika yang datang umum malah dipelototin, sopo ya, iya kan? Masuk pakai celana jeans, musbil pula kan? Pakai kaos, gambarnya partai, mulai kan. Kopinya, kopi, topinya itu topi yang apa kayak pemusik kayak gini itu. Nah, tapi keren dia bawa mobil, udut jangan lupa ya kan. Paling orang Malbor lah, paling orang ya. Ikut pengajian, kenapa? Karena dia membaca pamflet. Ini ada pengajian di masjid. Rumah Sakit Karyadi misalnya nih. Pembahasannya kok menarik sekali tentang zakat misalnya. Datang dia. Pengumumannya katanya untuk umum. Yang datang orang umum diploton sopoe. Enggak usah bisik-bisik gitulah, disambut dengan baik. Iya kan? Enggak usah diperhatikan celananya, enggak usah diperhatikan kaosnya yang gambar partai itu. Lah baru pertama kali datang, dia ke situ itu serius ingin ngerti tentang zakat. Mestinya dalam SOP itu harus dibuat SOP-nya itu. Mestinya di lokasi-lokasi taklim kita, di pusat-pusat pendidikan kita, mestinya harus loh ini kalau udah mesti itu, supaya tidak saling jaga ke, supaya tidak saling apa, tidak saling jaga ke opo ya. Tidak saling oh Mas Afik, hah? Lebih dari mengharapkan kalau jaga gitu, tidak saling lepas tangan apa kayak gitu. Mestinya kalau di tempat-tempat taklim kita, di masjid-masjid yang kita manfaatkan untuk ngaji, di pusat-pusat pendidikan kita atau lingkungan komunitas kita di situ banyak, mestinya ada beberapa dari kita yang memang diminta, dimohon secara khusus menyambut tamu atau orang-orang baru. Mestinya begitu. Kalau tidak ditunjuk, tidak diminta, ya akhirnya jaga ke yang diplot atau tidak gini aja. Jangan dikira lu pandangan itu gak bisa dinilai. Kita aja kalau diperhatikan orang kerasa gak? Kerasa mboten. Mulai ngantuk ini. Tenang, 3 menit lagi ditutup, gak usah khawatir. Kalau kita diperhatikan orang terasa gak? Terasa, walaupun kita gini tetap pandangan itu sangat kita rasakan. Mereka-mereka saudara-saudara kita yang baru hadir sekali dalam pengajian itu, ketika 4-5 dari kita itu memperhatikan sambil apa yang aneh, pakai baju parpol kaosnya, celana jeans lagi, iya kan? Sopo. Terasa. Mestinya ada di antara kita menyambut assalamualaikum Pak. Banyak. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini pengajian rutin Pak di sini. Ya saya kebetulan sebagai salah satu panitia di sini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kami senang dengan kehadiran Bapak. Ya mohon doanya mudah-mudahan pengajian ini terus. Nah, di situ kan baru mengalir pembicaraan ya kan. Oh iya, nanti dia akan tanya ini pengajian apa sih Mas? Kan itu. Ya pengajiannya pengajian Islam, Islami yang kita kaji ya Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya monggo nanti Bapak bisa menilai sendiri. Saya tidak ingin memberi penilaian subjektif, silakan. Atau bila perlu ada hal-hal yang ditanyakan nanti saya hubungkan sama ustadznya. Kan dia senang disambut begitu. Senang banget. Gitu. Di situ akhirnya komunikasi terbuka. Kemudian yang berikut, enggak usah diomongin, Pak. Yang penting kalau datang ke sini jangan merokok, Pak. Kalau datang ke sini ya jangan pakai baju kaos parpol gitu dong. Kan ya, jangan masuk celana jin kayak gitu, ngaji kok pakai celana jin. Kan ya. Jeans ya. Enggak kembali lagi dia. Enggak kembali lagi dia. Kalau Allah kehendaki kebaikan untuknya, dia pasti ngerasa. Saya merokok nih ngakem. Sembunyikan. Banyak kan mungkin ada di antara antum yang punya pengalaman seperti itu. Dulu ngerokok terus kok ramai sih ngerokok kan itu. Nanti dia ini sendiri ngikuti pola pengajian kita sendiri. Insya Allah kalau Allah kehendaki kebaikan gitu. Mau datang kok bajunya koko putih, besok udah gak pakai baju kaos parpol lagi ya kan. Terus lama-lama nanya, kalau beli celana seperti itu di mana? Nah, kan itu. Dikit-dikit, jangan didiamkan, jangan dibiarkan, jangan dipelototin. Termasuk juga di kalangan ummahat, ibu-ibu, kaum putri sama. Tolong sampaikan ke istri-istri kita. Tolong sampaikan kepada pengurus-pengurus pengajian yang putri, ummahat, akhwat, tolong sampaikan. Kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak, ya kan, ikut ngaji, masih pakai benges, masih pakai lipstik, ya kan, terus pakaiannya masih warnanya norak, corak, ya kan, pakai pink, pakai ungu, misalkan orange, kan itu. Masih pakai parfum dengan keawamannya, karena dia baru pertama, dia berpikir ini seperti pengajian-pengajian yang lain. Dia bersolek, berhias, dandan itu karena punya niatan apa? Menghormati majelis taklim. Kan itu. Na'udzubillah. Jangan sampai ketika ada orang baru seperti itu masuk, langsung ada yang nyeletuk. Mbak, gak boleh pakai minyak wangi. Pezina itu namanya. Masya Allah. Ya, saya cerita ada contohnya. Saya enggak main-main kalau yang ini nih. Iya kan? Saya enggak main-main, serius. Ada contohnya seperti itu. Semangat sih boleh, tapi harus tertata dong, harus terukur. Ya sakit hati dia. Siapa yang mau dibilang seperti itu? Ya memang benar ada riwayat seperti itu, ya kan? Seorang wanita yang keluar dari rumahnya menggunakan minyak wangi supaya wanginya itu dicium oleh kaum laki-laki. Berarti dia sudah terjatuh dalam perbuatan zina. Tapi zina seperti itu. Wah, masuk neraka. Insyaallah. Gak paham orang itu. Baru pertama kali tiba. Mestinya yang baru-baru itu jangan diplototin. Jangan saling bisik-bisik. Ya sopo. Sedulisi sopo. Saya ngejak sopo. Saya ngejak pamfletmu. Lah yang pamflet dibuat untuk umum, ya kan? Pamflet itu dibuat untuk umum. Terus orang datang kok malah diplototin, siapa yang mau plototin itu? Alhamdulillah, pamflet-pamflet itu dibuat untuk apa sih? Untuk mengundang kaum muslimin muslimat hadir, ya kan? Mestinya ada yang baru datang, langsung tanggap, nggak usah umum aja, enggak, ana malu, anti wae. Oh, apa sih cuma nyambung masa susah sih? Tanya, assalamualaikum, bu, waalaikumsalam, kan itu. Sehat, sehat, kan itu ya. Ini kan ada pengajian. Ibu taunya dari mana? Dari pamflet. Oh ya, alhamdulillah. Mari saya perkenalkan dengan teman-teman yang lain, kan itu. Kita perkenalkan. Tapi sebelumnya, ibu dari mana? Kan itu. Atau mbak dari mana? Oh, ini dari sini, ini. Oh ya, ini saya perkenalkan. Ini umu fulan, ini umu fulan lah, kan itu. Terus kita kayak ini, udah akrab, kan itu. Jangan sampai ngaji bareng bertahun-tahun, setelah 5 tahun baru ngerti. Walah, podo-podo SMA sih di Semarang loh. Nah, udah lama bergaul, adik kelas tuh ternyata mbiyen iki. Telat mas, lek kenalan mas. Kenapa telat? Satu bulan yang lalu seperti itu, dalam satu majelis taklim saya ingatkan yang seperti ini. Saya ingatkan sebenarnya, satu bulan yang lalu, persis lah. Selesai taklim, sambil menunggu sholat isya, saya perkenalkan antara Mbah Sur namanya, sudah tua sebelah kanan saya, sama Mas Sani sebelah kiri saya. Mas Sani ini baru 3 bulan, 4 bulan ngaji. Tapi saya sudah tahu, dia tinggalnya di mana, kerjanya di mana, apa. Harus tahu dong sesama ahlu sunnah kok. Tonggo suwe orang ngerti. Ngisi-ngisi inilah. Kita itu ahlu sunnah, satu tubuh, satu bangunan, satu keluarga. Harus saling kenal. Jangan sampai ditanya, kenal karo Aditya, Aditya sendi. Ya tahu namanya, nama aslinya, asalnya dari mana, nyambung itu nanti. Saya kenalkan, Pak Sur, ini namanya Mas Ani. Ini jualan tahu di sebelah utara patung kuda atas. Oh, sampean toh yang jualan tahu. Yang sebelahnya barbershop itu. Nggih, Pak. Terus yang sini juga sampean toh yang jual bubur ayam yang sering lewat. Iya, walah. Masyaallah. Jadi tiap pagi itu ketemu. Yang satu apa namanya? Yang satu di tempat, maksudnya di tempat itu apa? Enggak pindah-pindah kok, Mas. Adek apa? Magro. Magro. Ah, saya nginginkan itu, Magro. Yang jualan tahu itu Magro di pinggir jalan situ, ya kan? Sampingnya barbershop. Jualan tahu, tahu crispy. Yang satu jualan bubur ayam keliling. Ini ketemu terus ini tiap pagi ini, wong satu daerah. Masya Allah. Apa harus diingatkan dulu seperti itu? Walah tuh, berarti kowe tuh yang jualan tahu di sejae barbershop itu. Iya, Pak. Sedikit. Oh, berarti anu tuh. Bapak ini yang jualan bubur ayam. Iya, guys. Saya bilang, ngobrol dulu berdua. Nah, iya. Udah berbulan-bulan bareng ngaji yuk. Tidak, kan ngisi-ngisi kayak gitu ya kan. Sampai di lampu merah, bodoh-bodoh. Jenggotan ya. Ndol. Ndol. Mbok ya bisa apa, assalamualaikum ya kan. Naik tablik ya Ustaz. Kalau tablik ya udah selesai. Kan gitu. Tapi yang... mangkat bareng nih Jatisari. Tadi yang ketemu di lampu merah. Iyalah. Maksud saya, kalau kita kembali ke tadi pembukaan supaya nyambung ya. Supaya nyambung karena kita pengen ini ngomong kan sistematis ya kan. Enggak asal tanpa kerangka berbicara enggak. Yang kalau kita ingat tadi yang pertama tadi kan saya menyampaikan bahwa setelah kita menyadari bahwa ahlu sunnah itu jumlahnya sedikit, ya kan? Jumlahnya sedikit, kita sadar betul. Yang kita lakukan bukan cuma satu langkah untuk menguat-nguatkan hati, nyabar-nyabarkan, ya sedikit gak apa-apa. Para nabi dan rasul pun dulu juga sedikit, sabar pokoknya. Sedikit itu belum tentu salah. Bahkan dalam banyak ayat Allah sebutkan yang banyak itu yang salah. Seringnya begitu. Sabar, sabar. Bukan cuma itu. Tapi harus ada langkah kedua. Mumpung kita sedikit, harus solid. Harus kuat. Betul-betul satu tubuh. Saling menopang satu dengan lain. Sebuah bangunan. Karena kita sedikit, jangan sampai hal-hal kecil, masalah-masalah sepele, itu untuk kemudian masuk dalam hati, dipikir jero, sariawan, asam lambungnya kumat, ya kan, kemudian migrain, ya kan, nggak bisa tidur, kan itu, akhirnya pindah, pindah nanti ketemu masalah yang sama, karena kita tidak bisa membawa diri. Itu yang saya maksud dalam kesempatan pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu dan memudahkan kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga sebagaimana Allah sudah satukan kita di tempat ini, di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.